Bahagia di dalam hatiku tersimpan satu rasa yang indah. Pernah ada di dalam hatiku rasa rindu menyejukkan jiwa. Aku pun telah rela.